Setakan beli ulim bekuli, kenyam adi ni arepan beli, nyapatin beli, nanjenang beli kopi, boyo jasa bang masam adi ni buka jani. Misi ngedeseng adina konin beli, muda mara mulai keli jani. Kedinginan beli adi benawa, kulit harian kainis rambut di jalan kan pegaji bulanan, sinah kapah-kapah beli cuma pesu semengang, mulai nebdu singkaruan mekejang ulian pangpayu makan. Sing memunya kulian jangan ingatkan piana soma, kapa-kapa cuma diseng ngalik masalah, lacur beli angon adikku renan sing carana elena. Beli adi benawa, kulit harian kainis rambutan, kalian-kalian di jalan kan pegaji bulanan, sinah kapah-kapah beli cuma pesu semengang, mulai netu singkaruan mekejang ulian pangpayu makan. Kapa-kapa cuma beli tuseng memunya, ulian jangan ingatkan piana soma, dikurenang kapa-kapa cuma dikengkengnya loen tanah, ulian jangan ingatkan piana soma, kapa-kapa cuma bliseng mopoken soma, lacur beli angon adikurenan sing carana elenan, ane ngelak kebisaan ada ane jageran, maka debeli kapah jumat. kada beli kapal juga.